Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بابا بابا إبو إبو إخوان أخوات para jamaah pengajian yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah wa a'azzani Allah wa iyyakum وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. Sebagaimana disampaikan Bapak Moderator, tema kita pagi ini adalah bersama-sama kita akan mengkaji sebuah tema yang berjudul Wada'ur Rasuli Sallallahu Alaihi Wasallam li Ummatihi. Kalimat perpisahan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Berbicara tentang kalimat perpisahan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, kepada umatnya, maka mengingatkan sebuah kejadian yang sangat atau cukup menyedihkan atau sangat-sangat menyedihkan para sahabat, dan juga mengingatkan kita semuanya sebuah peristiwa bersejarah yang ketika orang-orang beriman mengingat sejarah tersebut, saya kira hati akan bersedih. Ya, tidak bisa mungkin bahkan menahan kesedihan. Bahkan mungkin banyak di antara kaum mukminin ketika mengingat kisah tersebut akan menitikkan air mata atau meneteskan air mata. Yakni wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Rasulullah sebagaimana dikatakan Syekh Utsman Khamis di dalam kitabnya Al-Hikbatu Minat Tarikh, beliau mengatakan a'zamu musibati hadhihi al-ummah wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musibah yang paling besar yang menimpa umat ini adalah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musibah yang lebih besar yang menimpa umat Islam dari musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam satu hadis sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalam hadis yang disebutkan di dalam Tabaqat Al-Kubra yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam Kitabul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza usiba ahadukum bi musibatin falyadhkur musibatahu bi fa innama hiya a'zamul masa'ib." Barang siapa di antara kalian yang tertimpa suatu musibah apapun, maka hendaknya dia mengingat musibahnya dia berupa kematianku, kata Nabi. Barang siapa di antara kalian, siapapun, yang tertimpa suatu musibah, maka hendaknya ingat musibah kematianku. Fa innama hiya a'zamul masa'id. Karena sesungguhnya kematianku, kata Nabi, itu adalah musibah yang paling besar. Bagaimana tidak, ayyuhal ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Ketika Rasulullah wafat, apa yang terjadi? Tidak sedikit kaum muslimin yang murtad di Madinah, apalagi di luar Madinah. Banyak yang murtad kembali kepada agama jahiliyah. Kemudian para sahabat Nabi pada waktu itu, ketika Rasulullah wafat, berita wafatnya Rasulullah tersebar di Madinah dan di berbagai penjuru di sekitar Madinah. Maka para sahabat Nabi goncang jiwa mereka. Ya. Bahkan seorang Umar bin Al-Khattab yang kita kenal bagaimana ketegaran beliau, memiliki fisik yang kuat, memiliki mental yang kuat, memiliki akal yang kuat, goyah. Ya. Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala mendengar orang-orang membicarakan tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar mengatakan, "Diam kalian. Jangan sekali-kali ada di antara kalian yang mengatakan bahwasanya Rasulullah wafat. Wallahi, demi Allah, ma tuwfiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Umar, "Demi Allah, Rasulullah tidak meninggal. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk bermunajat selama 40 hari sebagaimana Musa bin Imran yang dahulu pernah dipanggil oleh Allah bermunajat selama 40 hari dan akan kembali lagi kepada kaumnya. Maka Nabi kita akan kembali. Wallahi ma tuwfiyan Nabi. Demi Allah, Rasulullah tidak meninggal," kata Umar. "Diamlah kalian. Barang siapa di antara kalian yang berani mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat, maka saya akan penggal lehernya," kata Umar bin Khattab. Dia terus jalan ke sana kemari, setiap ketemu orang yang mengatakan Rasul wafat, maka diancam akan dipenggal lehernya. Umar. Ya. Barulah tatkala Abu Bakar As-Siddiq datang. Ya. Lalu beliau masuk masuk ke kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu Rasulullah sudah ditutup dengan kain. Maka Abu Bakar buka wajah beliau. Kemudian beliau buka kain yang menutupi tubuh Rasulullah. Beliau buka dari atas. Kemudian beliau cium wajah Rasulullah SAW. Setelah Abu Bakar membuka wajah Rasulullah SAW yang mulia, fakashafa an wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabbala baina ainihi, maka Abu Bakar mencium kening Rasulullah di antara dua mata beliau yang mulia. Lalu beliau bersumpah kepada Allah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah tibta hayyan wa mayyita, aku tebus dirimu wahai Rasulullah dengan ibu dan bapakku, demi Allah engkau adalah orang yang bersih, suci ketika Anda masih hidup dan ketika Anda sudah meninggal. Wa ghata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menutup kembali kain penutup jenazah beliau yang mulia. Summa qama Abu Bakrin, lantas Abu Bakar berdiri di hadapan manusia lalu beliau berkhutbah. Beliau berkata kepada Umar, yang pada waktu itu Umar sedang berbicara ke sana kemari. Umar sedang menyampaikan perkataan yang begitu tegasnya kepada orang-orang, diam kalian, diam, jangan katakan Rasulullah meninggal. Wallahi matu fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah dipanggil Allah selama 40 hari sebagaimana Musa bin Imran dipanggil untuk bermunajat selama 40 hari, nanti akan kembali lagi. Maka ketika Abu Bakar berdiri, lantas Abu Bakar mengatakan, ijlis anta ya Umar, duduklah Anda wahai Umar, tolong duduk wahai Umar. Kemudian Abu Bakar fasa'ida al-mimbar, kemudian Abu Bakar As-Siddiq naik di atas mimbar, lalu beliau berkhutbah dengan khutbah yang seakan-akan belum pernah disampaikan oleh siapapun pada waktu itu, dengan suatu khutbah yang seakan para sahabat tidak pernah mendengar khutbah itu, belum pernah mendengar sama sekali. Yang dalam khutbah itu Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan kaum muslimin, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa di antara kalian yang kemarin menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana minkum ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Akan tetapi barang siapa di antara kalian yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah mati. Allah akan terus hidup dan tidak akan pernah mati. Lantas beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang sampai-sampai para sahabat berkomentar, seakan-akan ayat itu baru turun waktu itu, padahal ayat itu sudah turun beberapa tahun yang lalu. Mereka sudah sering dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi seakan-akan mereka hari itu lupa ayat itu, termasuk Umar bin Khattab. Ya. Seakan-akan ayat itu baru turun. Umar membacakan ayat itu dengan gemetar, wa ma Muhammadun illa ar-rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata. Aw kutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala kibaihi fala yadurallaha syai'ah. Beliau membacakan ayat ini. Muhammad itu hanya seorang utusan. Sebagaimana utusan-utusan yang telah lalu, telah berlalu sebagaimana beliau. Apakah jika Muhammad itu meninggal atau terbunuh di medan perang, kemudian kalian akan kembali kepada agama kalian? Kalian akan murtad kembali kepada agama kalian? Barang siapa yang murtad di antara kalian, maka sungguh itu tidak akan membahayakan Allah sedikitpun. Wa sayajzilahu syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur kepadanya. Barulah ketika itu Umar, seorang yang memiliki fisik yang kuat, memiliki akal yang kuat, memiliki hati yang kuat, memiliki mental yang kuat, beliau terduduk dengan lemas, barulah beliau menangis tersedu-sedu. Umar bin Khattab. Baru beliau ingat bahwa Rasulullah adalah manusia biasa sebagaimana mereka para sahabat Nabi. Subhanallah. Ini salah satu keguncangan di Madinah. Para sahabat Nabi belum pernah mendapatkan kesedihan yang melebihi kesedihan itu. Sampai seorang Umar yang selama ini tegar, beliau menjadi goyah. Banyak kaum muslimin yang murtad, baik yang ada di dalam Madinah ataupun apalagi di luar Madinah. Sampai-sampai ada sebagian sahabat yang memberikan usul kepada Abu Bakar As-Siddiq, yang pada waktu itu sahabat yang paling tegar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang paling lemah fisiknya. Memiliki badan yang kurus, sudah tua, umurnya sudah lebih dari 60. Tapi beliau adalah salah seorang sahabat yang paling tegar pada waktu itu menghadapi musibah yang begitu kuat. Kemudian beliau mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada ilmu, kembali kepada sunnah Nabi. Ya. Ketika beliau berkhutbah, beliau ingatkan para sahabat tauhid. Yang pertama yang beliau ingatkan adalah tauhid. Siapa yang kalian sembah? Kemudian pada saat itu sebagian sahabat Nabi, karena saking goncangnya hati dan jiwa mereka dan saking khawatirnya mereka kondisi Madinah terancam karena melihat banyak yang murtad di Madinah, apalagi di luar Madinah. Sementara pada waktu itu panglima besar mereka Usamah, yang sebelum Rasulullah wafat telah dilepaskan Rasulullah bersama beberapa ribu pasukan untuk menuju medan perang. Yeah. Karena sebagian sahabat ini goncang, khawatir, maka memberikan usulan kepada Abu Bakar agar Usamah ditarik pasukannya. Padahal masih dalam perjalanan jauh. Ditarik untuk kembali ke Madinah, untuk menjaga Madinah. Mereka berkata kepada Abu Bakar, Madinah ini dalam kondisi genting, wahai Abu Bakar. Madinah sedang genting sekarang ini, banyak yang murtad. Kalau seandainya pasukan Usamah tidak ditarik untuk melindungi Madinah, maka bisa jadi musuh akan datang ke Madinah. Kita sedang lemah, wahai Abu Bakar. Akan tetapi kita lihat fitnah yang begitu dahsyat ini disikapi oleh Abu Bakar dengan ilmu. Kembali kepada sunnah. Beliau bersumpah di hadapan para sahabat, wallahi, saya tidak akan pernah tarik kembali pasukan yang telah dilepaskan Rasulullah pergi ke medan perang. Ya. Akhirnya Usamah bersama pasukan tidak ditarik. Ya. Tidak ditarik dan tetap melanjutkan perang, dan ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Musuh-musuh Islam yang di luar jauh di sana ketika melihat pasukan Usamah terus maju, mereka menyangka bahwasanya pasukan kaum muslimin di Madinah lebih kuat. Karena ketika Rasulullah wafat saja, pasukan perang yang dipimpin Usamah tetap tidak ditarik kembali. Berarti di Madinah sudah kuat. Sehingga dengan sebab itu, musuh-musuh yang tadi sudah mengintai dari sana sini ingin menyerang Madinah, justru takut untuk datang ke Madinah. Itulah buah dari kembali kepada sunnah tatkala muncul fitnah. Sebesar apapun fitnah yang kita alami, kita tetap harus kembali kepada sunnah. Karena solusinya adalah sunnah. Dan inilah kurang lebih nanti inti dari wasiat-wasiat yang akan disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, yang akan kita simak dalam kitab ini insyaallah taala. Kemudian kita lanjutkan tentang bagaimana komentarnya para sahabat kondisi di Madinah pada waktu itu, yang itu menggambarkan bahwa itu adalah musibah yang sangat besar bagi mereka. Meninggalnya Rasulullah adalah musibah yang paling besar bagi umat Islam. Tidak ada musibah yang lebih besar yang dialami umat Islam selain wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik berkata, "Lamma kana اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء." Pada hari ketika Rasulullah datang ke Madinah, di saat Rasulullah datang ke Madinah, seakan-akan pada waktu itu Rasulullah menerangi segala sesuatu yang ada di Madinah. Madinah menjadi bercahaya ketika Rasulullah datang. Akan tetapi, falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi Rasulullah SAW azlama minha kullu syai. Akan tetapi sebaliknya, tatkala Rasulullah wafat, maka di hari wafatnya itu seakan-akan Madinah lebih gelap dari hari sebelumnya. Lebih gelap dari hari sebelum Rasulullah datang ke Madinah. Karena fitnah begitu dahsyatnya ketika wafatnya Rasulullah. Rasulullah baru wafat, sudah mulai muncul fitnah yang sangat besar, banyak yang murtad, sahabat berselisih, termasuk diantaranya para sahabat berselisih di mana Rasulullah akan dimakamkan. Kemudian Ansor, mereka berkumpul di satu tempat. Sahabat Ansor berkumpul di satu tempat setelah mendengar Rasulullah wafat. Setelah mereka memastikan Rasulullah telah wafat, mereka berkumpul di satu tempat. Di sebuah majlis, mereka merencanakan akan mengangkat khalifah dari kalangan Ansor. Sehingga terjadi perselisihan antara Muhajirin dan Ansor. Yang nanti akhirnya semuanya menjadi kembali kepada sunnah setelah Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan mereka akan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kurang lebih musibah yang paling besar. Jadi kita membaca buku ini, mau tidak mau kita harus ingat musibah kita yang paling besar adalah wafatnya Rasulullah. Musibah apapun yang kita alami, sakit, ada keluarga kita yang meninggal, harta kita hilang, orang yang kita cintai meninggal dan seterusnya, itu belum ada apa-apanya sebenarnya. Meninggalnya seseorang yang bukan nabi, dampak mudaratnya paling-paling hanyalah kesedihan yang dialami anggota keluarga. Hilangnya harta yang kita miliki itu hanya sekedar berdampak kesedihan pada diri kita saja dan keluarga kita. Akan tetapi wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdampak kepada umat Islam kehilangan seorang panutan yang akan menjadi sebab mereka kebingungan untuk mencari panutan sehingga mereka akan bercerai-berai. Dan terbukti setelah wafatnya Rasulullah mulai muncul perpecahan-perpecahan. Walaupun di masa Khulafaur Rasyidin perpecahan itu belum terlalu besar. Yang nanti pada puncaknya adalah setelah berlalunya masa Khulafaur Rasyidin, maka perpecahan umat Islam semakin dahsyat dan semakin luar biasa. Sampai hari ini dan terus tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Maka kita bertanya, apakah manfaat ataupun faedah dari kita mengkaji kitab Wada'ur Rasul li ummatihi ini? Di antara manfaat yang terpenting di sini adalah kita supaya bisa mengambil pelajaran-pelajaran hikmah, ibrah dari wafatnya Rasulullah. Dari wasiat-wasiat akhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan sebagiannya di dalam kitab ini. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita berpegang dengan wasiat-wasiat Rasulullah yang beliau sampaikan di akhir hayat beliau, yang itu semuanya adalah merupakan bekal bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggal oleh nabinya. Nabi sudah meninggal. Dahulu ketika Rasulullah masih hidup, ada persoalan di kalangan para sahabat, mereka datang kepada Nabi. Nabi jelaskan selesai. Ketika terjadi perselisihan di kalangan sahabat, mereka datang kepada Nabi, selesai. Akan tetapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak mungkin kita datang ke makam beliau, memanggil beliau, meminta wasiat kepada beliau, meminta pengarahan kepada beliau, meminta solusi, tidak mungkin. Beliau telah wafat. Rasulullah adalah manusia biasa sebagaimana kita. Ketika sudah meninggal, putus komunikasi antara yang dikubur dengan orang yang masih di dunia. Maka tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, melainkan berpegang dengan wasiat-wasiat beliau. Ketika kita berpegang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasulullah sudah wafat, maka seakan-akan kita berjalan di belakang beliau, seakan-akan. Sebagaimana dikatakan para ulama. Ketika kaum muslimin setelah ditinggal wafat Rasulullah, kemudian kaum muslimin terus berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan Nabi masih ada di tengah-tengah mereka. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu kita bersedih yang berkepanjangan dengan wafatnya Rasulullah. Karena Rasulullah telah mewariskan sunnah-sunnahnya, yang sunnah-sunnah tersebut akan dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Sunnah Nabi adalah bagian dari wahyu Allah yang tidak termaktub di dalam Al-Quran. Karena apa? Karena sunnah Nabi adalah mufassiratun lil-Quran. Pentafsir Al-Quranul Karim. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab ini, secara ringkas isinya adalah menerangkan kalimat-kalimat perpisahan Nabi kepada para sahabat atau kepada umatnya secara umum, yang akan dijelaskan di dalam kitab ini nanti secara garis besar adalah dijelaskan mulai dari secara ringkas nasab beliau, kelahiran beliau, tugas-tugas beliau, jihad beliau, amalan-amalan beliau, kemudian kalimat-kalimat perpisahan di akhir hayat beliau yang disampaikan kepada umatnya, yaitu ketika di Arafah, ketika di Mina, ketika di Madinah, ya. Kemudian juga wasiat-wasiat beliau tatkala beliau sedang sakit. Wasiat beliau kepada keluarganya, wasiat beliau kepada putra-putrinya, wasiat beliau kepada para sahabat-sahabat beliau ketika beliau sedang mengalami sakit yang keras nantinya. Dan tentunya pembahasan kitab ini cukup lumayan panjang, dan tentunya tidak mungkin kitab ini akan kita bacakan secara lafziah, akan tetapi hanya akan kita sampaikan saja secara garis besar atau inti dari isi kitab ini insyaallah taala. Kita mulai pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah dibahas di sini tentang nasab Rasulullah dan tugas-tugas beliau. Pertama kita berbicara tentang nasab. Kalau kita berbicara tentang nasab Rasulullah, maka nasab beliau adalah nasab yang paling mulia di muka bumi ini. Ya. Karena beliau nasabnya adalah dari keturunan Quraisy. Dan Quraisy sampai hari ini diakui oleh seluruh kaum muslimin di Jaziratul Arab, di berbagai penjuru Arab, bahwa suku Quraisy adalah suku yang paling mulia di Jaziratul Arab. Ya. Kemudian beliau suku Quraisy dari kabilah Bani Hashim. Ya. Bani Hashim ini adalah kabilah Quraisy yang paling mulia di antara kabilah-kabilah yang lain dari suku Quraisy. Jadi suku Quraisy itu memiliki beberapa kabilah yang banyak. Kabilah yang paling dimuliakan pada waktu itu adalah kabilah Bani Hashim. Ya. Kemudian kalau dirunut nasab beliau, ya, kabilah Bani Hashim ini nasabnya ke atas sampai Ma'ad bin Adnan. Ya, dari Adnan ternyata dalam riwayat-riwayat yang sahih seperti dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan Adnan ke atas itu sampai kepada Ismail bin Ibrahim. Ya. Hanya saja nama-nama nasab beliau mulai dari Adnan sampai Ismail bin Ibrahim tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan. Siapa namanya, siapa bin siapa tidak disebutkan. Ada tapi riwayatnya kebanyakan dhaif, belum ditemukan. Sehingga kalau dirunut dari sisi nasab, beliau keturunan Bani Hashim. Bani Hashim adalah dari suku Quraisy yang paling mulia. Ya. Kemudian dirunut ke atas itu sampai Ismail bin Ibrahim. Jadi dari sisi nasab beliau keturunan orang-orang yang mulia, keturunan para anbiya. Makanya tidak heran dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha astafa Bani Ismail minal Arab." Wastafa min Bani Ismail Kinanah. Wastafa min Kinanah Quraisyan. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyarin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sesungguhnya Allah telah memilih dari Bani Ismail itu keturunan bangsa Arab. Dan memilih dari Bani Ismail itu Kinanah. Dan memilih dari Kinanah suku Quraisy. Dan memilih dari suku Quraisy Bani Hashim. Dan memilih dari Bani Hashim dan memilih aku dari keturunan Bani Hashim. Maka aku adalah khiyarun. Maka aku adalah manusia terbaik, keturunan orang-orang terbaik. Itu dari sisi nasabnya. Dan ini semuanya diakui oleh semua ahli sejarah. Bahkan ketika Sufyan, ya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, ya, ketika masih kafir, bertemu dengan siapa? Heraklius. Yang Heraklius mendengar informasi tentang adanya seorang yang bernama Muhammad, yang katanya dia mendapatkan wahyu menjadi seorang nabi di Makkah. Maka ketika Abu Sufyan ketemu Heraklius, maka ditanya, siapa dia? Sebutkan ciri-cirinya. Kemudian bertanya beberapa pertanyaan, diantaranya adalah, apakah dia memiliki nasab yang baik? Maka dijawab Abu Sufyan dengan jujur, naam, dia keturunan dari nasab Quraisy dan seterusnya, disebutkan semua. Kemudian ditanyakan ciri-ciri yang lain, apakah pengikutnya dari kalangan orang-orang yang lemah? Dijawab, bala. Iya. Kemudian, apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Dikatakan oleh Abu Sufyan, semakin bertambah. Ya, maka beliau mengatakan, hadhihi min alamatin nubuwah. Ya, inilah pertanda kenabian, kata beliau. Jadi sisi nasab beliau ini telah diakui bahwasannya memang beliau keturunan orang-orang baik, yakni keturunan Ismail bin Ibrahim. Kemudian beliau dilahirkan sebagaimana kita sudah tahu, ya barangkali perlu kita mengingat sejarah lahirnya Rasulullah kapan, di mana tempatnya, tahun berapa. Ada yang masih ingat? Rasulullah lahir di mana, bapak-bapak? Di Madinah apa di Mesir? Di Mekah. Rasulullah lahir di Mekah. Tahun berapa? Tahun gajah. Ya. Yeah. Rasulullah tahun di Mekah, lahir di Mekah pada tahun gajah. Bulan apa? Rabiul Awal. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ada yang berpendapat tanggal 9, ada yang berpendapat tanggal 12. Syekh Mubarak Furi di dalam kitabnya Rahiqul Makhthum merojihkan tanggal 12. Rabiul Awal, tahun gajah. Ya. Bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Ya. Itu penting. Ya. Supaya kita tahu kapan beliau lahir. Kadang-kadang kita tidak hafal tahun lahirnya Rasulullah SAW. Padahal ikut memperingati, tapi enggak hafal. Beliau meninggal dunia pada usia kurang lebih 63 tahun. Walaupun ada khilaf, ada yang mengatakan 63 kurang sekian bulan. Ada yang mengatakan begitu. Ada beberapa pendapat, ada beberapa riwayat. Tepatnya adalah kurang lebih secara singkat beliau meninggal kurang lebih sekitar usia 63 tahun. 40 tahun belum jadi nabi. 23 tahun nabi. 40 tahun awal itu qabla nubuwah, sebelum kenabian. Karena beliau diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun diangkat jadi nabi, kemudian beliau menyampaikan dakwah ilallah sampai 23 tahun setelahnya. Ya. 23 tahun. 23 tahun ini dibagi menjadi dua, 13 tahun dakwah di Makkah, 10 tahun di Madinah. Ya. Jadi beliau di Makkah 13 tahun. Di tanah kelahirannya dakwahnya lebih lama. 13 tahun. Sehingga bapak-bapak kalau mau dakwah, mau mencontoh dakwahnya Nabi, di kampungnya mestinya lebih lama dakwahnya. Tapi kebanyakan kita kalau dakwah di luar lebih lama, di kampungnya jarang-jarang. Bahkan enggak mau pulang kampung. Jujur saja. Pulang dari pesantren enggak pulang kampung. Pulang ke kampungnya orang. Ada yang dikondol sama istrinya, ditahan sama mertuanya. Ada yang dikondol sama ustadznya, ditahan sama ustadznya. Ada santri kita ditahan sama Mas Heru di sini, enggak pulang-pulang dua orang itu. Mestinya suruh pulang aja itu ke rumahnya, ke kampung halamannya biar berdakwah di kampungnya, gitu ya. Itu pelajaran itu yang bisa kita petik dari bagaimana Rasulullah berdakwah. Dan kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana Rasulullah begitu sabarnya berdakwah di Makkah 13 tahun. Ya, luar biasa. 10 tahun pertama beliau murni mendakwahkan tauhid. Dan inilah wazifah dakwah beliau yang paling besar. Tugas dakwah beliau yang paling besar itu adalah dakwatut tauhid. Berapa tahun beliau dakwah tauhid? Sebelum yang lain 10 tahun. Kata Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun sebelum hijrah. 10 tahun pertama belum ada perintah salat, belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji, belum ada perintah puasa dan seterusnya. 10 tahun pertama murni mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Baru tahun ke-10 ada kisah Mi'raj, beliau dipanggil Allah untuk menerima perintah salat 5 waktu. Lalu beliau mengerjakan salat 5 waktu di Makkah selama 3 tahun. Setelah itu hijrah ke Madinah. Tinggal di Madinah ya, membangun pondasi-pondasi Islam di Madinah. Dan nanti Islam terpancar cahayanya di berbagai penjuru dunia melalui Madinah. Kenapa Madinah bukan Mesir? Kenapa Madinah bukan Australia? Kenapa Madinah bukan negara-negara lain? Jawabannya ada sebagian ulama yang menerangkan. Pertama, karena Madinah, di sana mayoritas penduduknya adalah Ahlul Kitab. Ya. Yang secara umum, inti ajaran Ahlul Kitab sama dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga tepat kalau Madinah dijadikan sebagai pondasi untuk membangun kekuatan Islam di sana. Ya. Alasan yang kedua, Madinah itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, sebelumnya sudah banyak sahabat-sahabat beliau yang di sana. Sudah banyak orang yang masuk Islam di Madinah, yaitu dengan sebab mereka haji ke Baitullah, kemudian mendengarkan dakwah Rasulullah SAW, kemudian mereka berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga ketika Rasulullah datang ke Madinah, disambut dengan meriahnya oleh kaum muslimin yang sudah banyak sekali masuk Islam di sana. Subhanallah. Kemudian yang terpenting, alasan yang terpenting adalah itulah perintah Allah. Karena Allah memerintahkan Rasulullah hijrah ke Madinah, bukan ke tempat yang lain. Ya, mungkin kita mengandai-andai, kok enggak ke Indonesia saja gitu ya. Wah, luar biasa kalau ke Indonesia ya. Jadi Indonesia jadi Madinah. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah beliau membangun pondasi dakwah dengan dakwah tauhid, baru setelah itu turunlah perintah-perintah syariat yang lain. Seperti beliau diperintahkan untuk memerangi kezaliman, ya, membebaskan manusia dari berbagai kezaliman, berbagai kemaksiatan, dibawa kepada cahaya ketaatan dan amalan saleh, dibawa kepada cahaya keadilan, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kurang lebih wazifah atau tugas beliau yang paling mulia adalah mendakwahkan tauhid, yang itu merupakan pondasi dakwah beliau, kemudian setelah itu mendakwahkan yang syariat yang lainnya. Pembahasan yang kedua adalah jihad beliau, kesungguhan kegigihan beliau di dalam berjuang, dan bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan uswatun hasanah. Ya. Intinya adalah pada pembahasan yang kedua ini, intinya adalah Rasulullah adalah menjadi suri teladan. Menjadi teladan yang terbaik dalam berbagai kebaikan. Baik itu menjadi teladan dalam baiknya hubungan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi teladan akan hubungan baik beliau kepada sesama manusia. Rasulullah SAW dikatakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, benar-benar, kalian itu memiliki suri teladan yang sangat baik dalam diri Rasulullah SAW. Bagi siapa saja yang mengharapkan kehidupan, dan siapa yang mengharapkan Allah dan kehidupan, kehidupan hari akhir. Dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjadi suri teladan dalam berbagai kebaikan, kebaikan kepada Allah dan kebaikan kepada sesama manusia. Hubungannya dengan Allah dan hubungan muamalah dengan sesama manusia. Muamalahnya dengan Allah, beliau adalah yang terbaik. Muamalahnya dengan sesama manusia, beliau adalah yang terbaik. Ini yang terpenting. Dari buku ini kita pelajari agar kita bisa meneladani beliau. Pertama, kita lihat bagaimana hubungan beliau dengan Allah. Rasulullah SAW dikisahkan dalam hadis Aisyah. Bagaimana beliau sholat? Ya. Beliau biasa mengerjakan sholat malam. Sepanjang hidupnya, beliau mengerjakan sholat malam terus, tidak pernah berhenti. Bahkan suatu ketika beliau sedang tidak sehat sehingga terlewatkan sholat malam, maka beliau qadha di waktu pagi. Dengan cara digenapkan. Ya. Bagaimana sholat malamnya? Kita lihat. Ini hubungan yang sangat luar biasa antara seorang Abdullah dengan Rabbnya Subhanahu wa ta'ala. Yakni sampai Aisyah menceritakan ketika beliau sholat, tafattarat qadamah. Sampai telapak kakinya itu pecah-pecah. Orang Jawa bilang meletek. Ya, keluar kapalnya. Ya, kalau kita bukan keluar kapalnya. Kapalen. Sampai pecah. Itu menggambarkan berdirinya sangat lama. Kemudian bengkak kakinya. Ya. Kemudian ketika beliau sholat, ya, disampaikan di sini, nanti silahkan dibaca sendiri karena tidak akan saya baca di sini ya. Beliau sholat malam itu biasanya 11 rakaat, tapi kadang-kadang 13 rakaat. Apa yang beliau baca? Kadang-kadang beliau dalam satu rakaat itu membaca 5 juz dalam satu rakaat. Ini hubungan yang sangat luar biasa. Jadi beliau kerasan kalau sholat itu. Karena bermunajat, berkomunikasi dengan Allah. Seperti dikatakan para ulama bahwasanya as-salatu silatun qawiyyatun bainal abdi wa rabbihi. Bahwasanya sholat itu adalah merupakan satu hubungan yang sangat kuat sekali antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan manusia yang hubungannya paling kuat dengan Allah hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika beliau sholat bagaimana? Kita kuat enggak kira-kira? Jangankan 5 juz. Satu rakaat loh. Ya, di sini dikatakan farubbama shalla faqara'a bima yaqrubu min khamsati ajza' fi raq'atil wahidah. Kadang-kadang beliau sholat itu membaca surat, membaca ayat itu 5 juz dalam satu rakaat. Ya. Itu luar biasa. Kalau kita sholat tarawih saja ya, itu setahun sekali. Cuman 11 rakaat. Bukan 40. Ya. Itu biasanya ya imamnya kalau bacanya kepanjangan, itu biasanya jamaahnya cepat maju itu. Ya, hari pertama penuh. Ya, tapi besok sudah belakang sudah hilang. Karena enggak tahan, gitu ya. Enggak kuat. Itu menunjukkan kebanyakan manusia itu hubungan dengan Allah. Melakukan hubungan dengan Allah itu tidak kuat hubungannya. Lemah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tergambar ketika beliau salat, begitu nikmatnya beliau mengerjakan salat gitu. Kemudian sampai-sampai beliau pernah berkata kepada Bilal, ya, yang ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu ketika sholat itu menjadi sebuah kenikmatan. Kalau kita kan sholat itu menjadi beban. Iya Pak kan? Kalau kita sholat menjadi beban apa menjadi sebuah kenikmatan? Jujur sajalah. Masih beban. Mudah-mudahan suatu saat menjadi sebuah kenikmatan. Bapak-bapak yang sedang nyangkul di sawah misalkan, ya kan? Dengar azan di masjid. Bilang apa? Ini yang azan salah mungkin itu. Kayaknya azannya jam 12 tepat, ini baru setengah 12 sudah azan, kecepatan itu. Ya. Ada yang jualan di warung buka jam 9. Jam 11 rame-ramenya pelanggan berdatangan. Belanjanya banyak-banyak. Ketika sedang melayani asik, ya uangnya banyak. Terdengar azan di masjid. Apa komentarnya? Iki bener apa salah sing azan kae? Ya. Ojo-ojo salah kae wong aku lagi buka kok sudah azan. Komentar-komentar begitu. Subhanallah. Rasulullah pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Ya Bilal, arihna bis-shalah. Buatlah diri kita itu terhibur dengan sholat. Hiburlah diri kita dengan sholat. Jadi sholat itu menjadi hiburan. Menjadi satu hal yang menyenangkan. Makanya tidak heran ketika Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak gak terasa. Sampai telapak kakinya pecah-pecah tidak terasa. Pertanyaannya, pernahkah kita sholat sampai bengkak kakinya? Mungkin pernah. Apa? Kesandung pojok masjid itu. Pas mau masuk ngantuk-ngantuk kesandung jebrat gitu. Bengkak. Bukan karena lama berdiri dalam sholat. Ya, subhanallah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Waju'ilat qurratu aini fis shalah." Sejuknya pandangan mataku itu dalam sholat. Pandangan mataku menjadi sejuk, hatiku menjadi sejuk ketika di saat sedang sholat. Ini menunjukkan hubungan yang begitu indah antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sangat menyenangkan. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau juga merupakan teladan di dalam berpuasa. Kalau tadi dalam masalah sholat, maka beliau adalah manusia teladan dalam puasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan paling tidak beliau puasa 3 hari. 3 hari yang disebut dengan puasa hari putih. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Tapi jangan salah, Hijriah, bukan Masehi. Nanti salah lihat bulan Masehi yang dipakai. Kemudian juga beliau sering berpuasa Senin Kamis. Sudah berapa? Senin Kamis kan dalam seminggu. Senin Kamis 2. Kalau dalam sebulan itu 5 pekan, tinggal dikalikan 10, ya kan? Subhanallah. Kemudian juga beliau ketika di bulan Sya'ban maka sering beliau puasa penuh selama bulan Sya'ban. 1 bulan penuh. Kecuali beberapa hari sebelumnya kadang-kadang beliau tidak. Sebelum beberapa hari menjelang Ramadan kadang-kadang beliau tidak berpuasa. Ya, subhanallah. Kemudian juga beliau puasa-puasa sunnah seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian juga beliau puasa bulan Dzulhijjah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 10 Muharram dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Subhanallah. Bahkan Rasulullah memiliki keistimewaan puasa yang ini khususnya bagi beliau. Yang disebut dengan puasa. Puasa apa? Puasa yang dipanjangkan sampai malam. Yang pernah ada sebagian sahabat yang ingin mengikuti tapi Rasulullah melarangnya. Itu khususnya bagi beliau. Tidak bisa dicontoh karena Rasulullah menjelaskan itu khusus untuk beliau. Jadi sehingga tidak boleh kita berdalil dengan kisah tersebut. Terus kita puasa ngebleng. Sehari semalam puasa. Ya, itu pendalilan yang tidak tepat. Karena apa? Karena kadang-kadang Rasulullah memiliki kekhususan yang tidak dimiliki yang lain. Dan ada beberapa kekhususan pada Rasulullah yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Ada beberapa, bahkan banyak. Di antaranya apa? Menikah. Bapak-bapak menikah boleh lebih dari 1. Tapi maksimal berapa? 4. Enggak boleh nekat sampai 9. Ya. Pernah ada seorang sahabat Nabi di masa jahiliyah memiliki istri 5. Ketika masuk Islam, maka Nabi memerintahkan ceraikan salah satu dari mereka. Pilihlah 4. Ya. Jadi ada beberapa kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diperuntukkan untuk umatnya. Walaupun secara umum syariat yang beliau bawa, yang beliau ajarkan dan beliau amalkan secara umum itu adalah berlaku untuk seluruh umatnya sampai akhir zaman, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Kemudian berikutnya, beliau menjadi teladan di dalam bersedekah. Kita lihat bagaimana sedekahnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dikatakan di sini bahwasanya Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan dari angin yang bertiup. Ya. Suatu ketika Jibril datang kepada beliau di bulan Ramadan, maka beliau bersedekah dengan sedekah yang melebihi sedekah-sedekah di hari-hari yang lain. Pernah beliau, ketika beliau bersedekah, seringnya adalah memberikan sedekah kepada orang yang sampai-sampai orang itu tidak takut lagi akan menjadi fakir kembali setelah menerima sedekahnya Nabi. Ada enggak di antara kita bersedekah sampai seperti itu? Kita ngasih sedekah orang miskin, sampai orang miskin itu enggak takut kalau nanti dia kembali miskin. Saya kira jarang di dunia ini orang bisa bersedekah seperti itu. Sampai suatu ketika pernah beliau bersedekah kepada seorang kepala kabilah. Ya. Apa yang disedekahkan Rasulullah? Yang disedekahkan Rasul adalah ternak, kambing yang memenuhi lembah antara dua gunung. Yang kemudian setelah dia menerima sedekah itu, maka dia kembali ke kampungnya kemudian menyeru seluruh kaumnya. Ya qaumi aslimu. Ya. Wahai kaumku, masuklah Islam kalian semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yukhshil faqata. Wahai kaumku, masuklah Islam kalian semua, karena sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan pemberian kepada kita yang dengan pemberian itu kita tidak akan pernah khawatir menjadi fakir lagi. Akhirnya satu kampung masuk Islam semua. Ini dalam riwayat Bukhari, dalam satu kisah ya. Walaupun ada khilaf terkait dengan siapakah kaum tersebut. Kemudian beliau adalah teladan di dalam jihad. Ya. Beliau teladan di dalam semua macam jihad. Beliau teladan di dalam jihadun nafs, jihadus syaitan, jihadul kufar, kemudian juga jihadul zalimin. Rasulullah menjadi teladan dalam berbagai jihad. Dan jihad itu ada 4 paling tidak, yaitu jihadun nafs, memerangi hawa nafsu. Yang kedua memerangi syaitan. Yang ketiga memerangi orang-orang kafirin. Yang keempat adalah memerangi orang-orang yang zalim. Yang pertama adalah jihadun nafs. Jihad nafs itu memiliki 4 tingkatan. Yang pertama adalah memerangi hawa nafsu untuk mempelajari agama Allah. Sehingga kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Kita tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Mana yang mubah, mana yang haram. Belajar menuntut ilmu. Ya, salah satu, dan beliau adalah belajarnya kepada siapa? Jibril alaihi salam. Ketika pertama kali beliau sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya, kemudian terputus wahyu beberapa saat, maka beliau bingung. Bolak-balik beliau pergi ke gua, apa itu? Gua Hira. Bolak-balik berharap Jibril datang lagi. Bolak-balik, begitu semangatnya Rasulullah sallallahu mendapatkan wahyu Allah. Ya. Kemudian bagaimana beliau sabar di dalam menerima wahyu tersebut. Maka patut kita teladani bagaimana kita bersabar di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang kedua adalah di dalam mengamalkan. Ya. Rasulullah adalah manusia yang paling semangat di dalam mengamalkan ilmu yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam mendakwahkan. Ya. Berdakwah. Kemudian bersabar di dalam menjalani berbagai cobaan di dalam perjalanan dakwah. Manusia yang paling sabar. Ya, manusia yang paling sabar di dalam menjalani ujian-ujian yang datang dari Allah berupa cobaan di dalam berdakwah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat awal dakwah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai beliau menjadi seorang rasul dikenal sebagai orang yang sangat jujur, sangat amanah, sangat baik akhlaknya sehingga beliau dicintai oleh semua orang Makkah pada waktu itu. Semua orang mencintai beliau. Beliau menjadi manusia yang paling dicintai di tengah-tengah penduduk Makkah pada waktu itu. Sehingga beliau banyak dipuji orang. Seperti beliau mendapatkan pujian yang sangat populer, yaitu Al-Amin. Orang yang sangat bisa dipercaya. Semua orang percaya kepada beliau. Tidak ada orang yang tidak percaya kepada beliau. Tapi kita lihat ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan di awal dakwah beliau, apa yang terjadi? Beliau dimusuhi. Ya, logika sederhana begini. Kita di kampung, lahir di kampung, dicintai sama orang kampung. Ya, dari kecil sampai dewasa dicintai orang kampung. Kemudian tiba-tiba ketika kita sudah dewasa, kita dibenci oleh seluruh orang kampung. Gimana rasanya coba? Kalau dari kecil sudah dibenci karuan, ya kan? Dikencil ini beler, tukang nyolong jambu dan seterusnya, sampai tua dia biasa begitu, sudah biasa dibenci orang, sudah kebal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kecil sampai usia 40 tahun semua orang cinta kepada beliau. Tapi begitu beliau mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, hampir semua orang benci kepada beliau. Pujian-pujian yang tadinya disampaikan kepada beliau Al-Amin dan seterusnya berubah menjadi majnun. Ya. Sahir, menjadi syair dan seterusnya. Ya. Itu cobaan yang sangat luar biasa. Tapi beliau tegar dengan itu semua. Dan terus percobaan dalam dakwah itu terus datang silih berganti. Tidak habis-habis, yang pada puncaknya beliau, keluarganya dan kaum muslimin dianiaya. Pada puncaknya adalah direncanakan pembunuhan. Yang akhirnya Allah mengizinkan beliau untuk hijrah. Meninggalkan kampung halaman tercintanya. Dan kita dalam satu riwayat ketika Rasulullah pergi. Perjalanan meninggalkan Makkah. Maka beliau berkata kepada Makkah. Ya Makkah, wahai Makkah, ana uhibbu. Sebenarnya aku sangat mencintaimu wahai Makkah. Dan sangat berat hati ini meninggalkanmu wahai Makkah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meninggalkan dirimu. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan itu ada dua tingkatan. Yang pertama adalah jihad memerangi syubhat yang dilontarkan syaitan. Syaitan itu ada dua. Syaitan minal jin wa syaitan minal ins. Syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa manusia. Yang senantiasa menghembuskan berbagai macam syubhat, keraguan-raguan. Agar kita meninggalkan agama Allah. Nasallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah. Jihad melawan syaitan yang kedua adalah. Yaitu memerangi syahwat. Syahwat yang selalu dihembuskan oleh syaitan. Hawa nafsu, yang kata Imam Ibnu Qayyim bahwasanya setan itu memiliki tali yang ada pada diri setiap orang. Yang setan dengan tali itu bisa mengontrolnya. Apa itu? Asyahawat. Ya. Setan punya tali kendali yang sudah ada pada diri setiap orang. Apa itu? Asyahawat. Dua ini adalah fitnah, termasuk fitnah yang terbesar yang akan menimpa umat Islam adalah fitnatus syubhat. Dan fitnatus syahwat. Yang dengan sebab itu manusia bisa meninggalkan agama Allah. Ya. Orang yang karena syubhat. Syubhat kata para ulama akan merusak ilmu. Orang yang tadinya pemahaman agamanya bagus. Tapi karena syubhat menjadi rusak. Di syubhat merusak ilmu. Adapun syahwat. Ini akan merusak agama dan keyakinan. Betapa banyak orang yang karena syahwat. Dia katakan yang hak menjadi batil, yang batil dikatakan hak. Bahkan ada yang belasan tahun belajar di serambinya para ulama. Tinggal bersama para ulama belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Menjadi orang besar ketika pulang ke tanah air. Ya. Dia tahu kebenaran. Dia tahu mana yang benar, tahu mana yang batil. Tapi karena mengikuti syahwat. Mengikuti hawa nafsu, apa yang terjadi? Dia rela jual agamanya. Ya. Yang hak dibalik dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Bahkan menjadi nomor wahid pembela kebatilan. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Yang ketiga adalah jihad memerangi orang-orang kafirin. Jihad memerangi orang kafir itu dengan hati, dengan lisan, dengan harta dan terkadang dituntut untuk dengan tangan. Terkadang dituntut untuk dengan tangan, yaitu dengan peperangan yang dimaksud di sini. Dan Rasulullah adalah manusia yang paling tegar di dalam berjihad melawan kafirin dengan hati, lisan, harta, dan dengan tangan beliau. Yang terakhir adalah jihad melawan orang-orang yang zalim. Ya. Jihad melawan orang yang zalim itu bermacam-macam. Bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, dan bisa dengan hati. Inilah kurang lebih jihad yang dilakukan Rasulullah SAW, yaitu meliputi jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan kafirin, jihad melawan orang-orang yang zalim. Beliau adalah manusia nomor wahid yang menjadi teladan dalam semua jihad tersebut. Maka sepeninggal beliau, kita baca sejarah beliau, bagaimana perjuangan jihad beliau. Yang bisa kita lakukan adalah meneladani perjuangan jihad beliau yang sangat luar biasa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berikutnya adalah Rasulullah teladan di dalam muamalah yang begitu baik kepada sesama manusia. Kalau tadi adalah muamalahnya dengan Allah. Muamalahnya dengan Allah adalah muamalah yang sangat luar biasa. Tidak ada manusia yang muamalahnya dengan Allah paling bagus selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berikutnya adalah muamalahnya dengan sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik muamalahnya dengan sesama manusia. Contohnya adalah ketika Rasulullah meminjam, memiliki hutang, maka beliau akan bayar hutang itu dengan bayaran yang sangat bagus, membayar dengan bayaran yang lebih baik. Ya. Ada satu kisah. Di sini dibawakan sebuah kisah, pernah Rasulullah pernah memiliki pinjaman hutang seekor unta kepada seseorang. Sebagian mengatakan orang Yahudi. Sebagian mengatakan orang Yahudi. Kemudian tiba saatnya orang tersebut mengambil, meminta kembali apa yang Rasulullah pinjam. Akan tetapi dia bersikap kasar kepada Rasulullah. Ketika menagih hutang kepada Rasulullah dia bersikap kasar, maka para sahabat Nabi bangkit dan marah kepada mereka. Apa kata Nabi? Da'uhu fa inna li sahibil haqqi maqalan, kata Nabi. Ya, beda dengan kita coba. Seorang ustaz besar punya hutang. Dia punya pengawal, jangan ustaz lah, bos. Ada seorang bos besar, dia punya bodyguard, punya pengawal-pengawal yang banyak. Punya hutang 10 juta. Tiba waktunya si pemiliknya datang untuk menagih. Ya. Yeah. Nagihnya di hadapan orang banyak. Malu bos itu kan? Maka bodyguard-nya pada maju. Yeah, kan gitu. Rasulullah SAW apa yang kita lihat? Ketika para sahabatnya ya ingin membela Rasulullah karena si penagih hutang tersebut kasar di hadapan Rasulullah, Rasulullah mengatakan, "Da'uhu, biarkan dia." Karena sesungguhnya pemilik hak itu dia berhak untuk berbicara, kata Nabi. Jangan ditahan, biarkan dia berbicara. Ya. Lalu Rasulullah SAW pun akhirnya mengatakan kepada sahabatnya agar mengambilkan seekor unta, memilihkan seekor unta untuk dikembalikan, digunakan untuk membayar. Akan tetapi para sahabat tidak mendapatkan unta selain unta yang lebih baik dari apa yang dipinjam sebelumnya. Tidak ada yang lain. Adanya unta yang kualitasnya lebih baik, umurnya lebih baik. Ya. Ya Rasulullah, la najidu ila sinnan huwa khairun min sinnihi. Ya Rasulullah, kami tidak mendapatkan unta yang umurnya seumur. Yang ada adalah yang lebih bagus ya Rasulullah. Yang sama tidak ada. Yang sama dengan apa yang Anda pinjam tidak ada. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "U'tuhu, berikan itu. Enggak apa-apa, berikan saja." Rasulullah tidak mengatakan ini harganya lebih mahal dari yang saya pinjam. Tolong dijual dulu nanti sisanya dikembalikan. Tidak mengatakan begitu. Ya, semuanya. Ya. Subhanallah. Kemudian faqala ar-rajulu, maka si laki-laki tersebut, ada yang mengatakan itu orang Yahudi. Laki-laki itu berkata, "Aufaitani, aufakallah. Anda telah menunaikan hutang Anda, membayar hutang Anda kepada saya dengan baik. Maka semoga Allah membalas yang baik kepada Anda." Subhanallah. Sampai orang Yahudi pun merasa nyaman ketika bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pernah juga membeli seekor unta dari sahabatnya yang bernama Jabir bin Abdullah. Ya. Akan tetapi Rasulullah menawar, kemudian Jabir bin Abdullah tidak memberikan sesuai dengan tawaran Rasulullah. Maka Rasulullah tidak ngotot. Tidak ngotot-ngototan. Kalau kita lihat muamalah jual beli yang biasa kita saksikan, apalagi di pasar, itu tawar menawar itu layaknya pertengkaran. Iya kan? Bertengkar. Iya, yang lebih parah kalau ibu-ibu. Subhanallah. Karena dulu saya sejak kecil biasa dibawa ibu saya ke pasar, karena ibu saya orang pasar gitu. Jadi bagaimana lihat ibu-ibu bertengkar, wah, subhanallah. Jadi, Rasulullah SAW dikatakan dalam sebuah riwayat, beli itu mudah di dalam berjual beli. Ya nawar lah, tapi enggak usah ngotot gitu. Ya sambil senyum, enggak usah marah-marah gitu kan. Ya kadang-kadang kita kan ngotot, ada yang mau adu jotos gitu kan. Itu enggak perlu seperti itu, apalagi dengan saudaranya sesama muslim. Ini saudaranya sesama muslim, tawar-menawar mau kelahi. Jadi tidak perlu seperti itu. Rasulullah mencontohkan mudah di dalam berjual jual beli. Makanya ini perlu kita praktekkan. Kita ke pasar mau beli baju, si pedagang mengatakan, "Pinten, Mas?" Dijawab 100.000. Ditawar enggak usah lama-lama nawarnya, sekali aja. Sangang dosa parang boten. Oh, kulak mon boten oleh, Mas. Jadi gitu kan. Oh nggih, bayar saja. Kadang-kadang tawar menawar sampai ngotot hanya memperjuangkan 500 rupiah. Subhanallah. Padahal cuma 500 rupiah loh. Sampai adu jotos dan sebagainya, subhanallah. Maka dan pernah saya dapatkan juga ada sales mau kelahi. Saya pernah mendamaikan dua orang sales yang bertengkar. Mau kelahi di hadapan RT, kita damaikan dan seterusnya. Subhanallah. Jadi rebutan warung gitu. Jadi mohon ini bisa kita jadikan ibrah, pelajaran yang kita teladani bahwasanya Rasulullah mudah di dalam berjual beli. Kemudian Rasulullah juga merupakan manusia yang paling bagus akhlaknya. Karena akhlak beliau adalah merupakan Al-Qur'an, sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, "Khuluquhul Qur'an." Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Jadi akhlak beliau adalah merupakan cerminan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Coba kalau seandainya kaum muslimin semuanya bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus hanya dalam rangka untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia. Maka barang siapa yang mengaku menjadi pengikut Muhammad, maka mestinya akhlaknya baik. Semakin lama ngaji, akhlaknya semakin baik. Semakin lama belajar agama, akhlaknya semakin bagus mestinya. Bukan kebalikan. Ngajinya semakin lama, tapi akhlaknya semakin menurun. Ya. Contohnya dalam masalah kelembutan. Disebutkan dalam satu hadis, bahwa Rasulullah SAW itu orang yang sangat lembut sekali. Dan beliau menghasung umatnya untuk bersikap lembut. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Bahkan beliau mengatakan dalam satu hadis, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzau an syai'in illa syana." Tidaklah sikap lembut itu ada pada sesuatu melainkan sesuatu ini akan menjadi tampak indah. Dan tidaklah kelembutan itu diangkat, dihilangkan dari sesuatu, maka sesuatu yang tidak ada kelembutan itu menjadi sangat buruk nampaknya, kelihatan gitu ya. Makanya Rasulullah SAW dengan sikap lembut tersebut, beliau dekat dengan siapa saja. Ya, beliau bisa dekat dengan semua orang. Beliau sangat dekat dengan sahabat-sahabatnya, seakan-akan tidak ada batas. Ya. Sampai-sampai setiap saat para sahabatnya bisa kunjung ke rumah beliau. Bisa mendatangi rumah beliau, bertanya dan seterusnya. Dekat sekali dengan beliau. Ya. Karena kelembutan beliau. Dan beliau lembut dengan semua orang. Maka kita semakin lama ngaji, mestinya kelembutan semakin nampak begitu ya. Kemudian beliau juga teladan di dalam kezuhudan. Bahkan beliau adalah azhadun nas fid dunya. Bahkan beliau adalah manusia yang paling zuhud terhadap kehidupan dunia. Akan tetapi perlu diketahui apakah yang dimaksud dengan zuhud ya. Zuhud tentunya di sini maksudnya bukan meninggalkan dunia. Tapi zuhud seperti dikatakan para ulama, yaitu meninggalkan rasa cinta kepada duniawi dan digantikan kecintaan kepada akhirat. Ya. Ulama tidak ada, ulama ahlu sunnah tidak ada yang mendefinisikan zuhud itu meninggalkan dunia. Karena tidak mungkin kita meninggalkan dunia. Kita hidup di dunia, mau tidak mau pasti butuh dunia. Kita lihat bagaimana amalan zuhud yang akan diamalkan sebagian sahabat yang datang dari luar Madinah. Ketika datang kepada istri-istri Nabi bertanya tentang amalan keseharian Rasulullah apa? Diceritakan oleh semua istri Nabi tentang amalan Rasulullah sehari-hari begini, begini, begini, dan begini. Maka mereka taqallu, mereka merasa sangat sedikit amalan mereka. Amalan mereka sangat jauh dibandingkan amalan Rasulullah. Sebagian dari mereka bersumpah wallahi, karena pengin supaya bisa seperti Nabi, ya, untuk mengimbangi amalan Nabi, sebagian bersumpah tidak akan menikah. Karena nikah itu bikin repot. Punya istri, punya anak. Ya. Kemudian ada sebagian mereka akan sholat malam terus, enggak mau tidur malam. Ada sebagian mereka berkata apa? Puasa terus, tidak pernah berhenti puasa dahar sepanjang masa. Maka ketika Rasulullah mendengar, Rasulullah panggil mereka. Rasulullah memanggil mereka dan Rasulullah marah besar kepada mereka. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Wallahi inni la'atqakum wa akhsyakum billah." Demi Allah, sungguh aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Aku adalah manusia yang paling takut kepada Allah dibanding kalian. Akan tetapi, atazawwajun nisa. Akan tetapi aku menikahi kaum wanita. Aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa dan aku berbuka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menikah, memerintahkan mereka untuk sholat dan tidur, memerintahkan mereka puasa dan juga berbuka. Jadi dari kisah ini menunjukkan bahwasanya zuhud itu bukan dengan meninggalkan duniawi. Tapi zuhud yang benar adalah meninggalkan kecintaan terhadap duniawi secara berlebihan dan diganti dengan rasa cinta kepada akhirat. Bukan meninggalkan dunia tapi meninggalkan kecintaan duniawi. Di sini dikisahkan dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau berbaring di rumah beliau di atas tikar. Ya, tidur pakai alas tikar. Padahal beliau adalah pemimpin umat. Ibaratnya sekarang presidennya umat sekarang kan. Karena beliau berbaring di atas tikar, maka bagian punggung beliau sebelah ini membekas cap tikar. Pada waktu itu datanglah Umar bin Khattab kepada beliau. Fadakhala alaihi Umar bin Khattab. Umar datang menjumpai beliau. Kemudian Rasulullah bangun. Ketika Rasulullah bangun, Umar melihat bekas-bekas tikar menempel ada di tubuh beliau. Kemudian Umar pun mengusapnya. Lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, law ittakhadhta firasyan awthar min hadha ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kalau seandainya Anda menggunakan kasur, ya, maka itu lebih lembut, lebih halus ya Rasulullah daripada tikar ini ya Rasulullah. Ya, apa kata Nabi? Coba kalau kita. Ya. Kadang kita dibuat sedih karena ranjangnya sudah kasurnya sudah kempes gitu ya. Kadang kita merasa sedih ketika lantai kita sudah tidak halus lagi. Kadang begitu ya. Kita lihat apa kata Nabi, "Mali walid dunya." Tidak ada kaitan apa-apa antara aku ini dengan dunia. Dunia tidak akan mempengaruhi diriku sama sekali. "Ma misli wa misli dunya illa karakibin sarafi yaumin asif, yaumin sa'if, fastadalla tahta syajaratin sa'atan min nahar, summa raha wa tarakaha." Permisalan diriku dan dunia ini adalah ibaratnya seperti seorang musafir yang berkendaraan di hari yang sangat panas, kemudian berteduh di bawah sebuah pohon sesaat di waktu pertengahan siang. Musafir naik kendaraan panas, kemudian berteduh di bawah pohon. Kemudian setelah itu akan pergi meninggalkan pohon itu. Jadi beliau menggambarkan kehidupan dunia ini adalah tempat berteduh sesaat seperti di bawah naungan pohon. Ya. Jadi bukan selamanya di dunia. Itulah gambaran kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi yang seperti itu tidak membuat Rasulullah sedih. Kondisi yang seperti itu tidak membuat Rasulullah sedih. Ya. Gambaran kemiskinan beliau tidak membuat beliau sedih. Dan beliau menjadi miskin bukan karena malas bekerja. Beliau biasa kerja sejak kecil. Karena sejak kecil beliau sudah mandiri. Karena beliau yatim ketika masih di kandungan. Ketika usia 6 tahun, sudah yatim piatu kalau orang Indonesia bilang. Yatim itu kalau bapaknya meninggal, tambah piatu kalau ibunya meninggal. Itu kan bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam syariat sebenarnya, tinggal meninggal bapak ibunya ya yatim. Tinggal meninggal bapaknya yatim, tinggal meninggal bapak ibunya yatim. Tinggal meninggal ibunya bukan yatim. Tapi kadang salah kaprah, kalau ditinggal meninggal ibunya piatu. Kalau ditinggal meninggal bapaknya yatim. Tinggal meninggal bapak ibunya yatim piatu. Itu salah kaprah sebenarnya ya. Kalau dalam fikih tidak seperti itu. Tapi itu enggak masalah. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, "Lau kana li mislu Uhudin dhahaban ma yasurruni alla yamurra alayya thalasun wa indi minhu syai' illa syai'un arsuduhu lid-dain." Kalau seandainya saya punya sebesar gunung Uhud emas, maka sedikit pun itu tidak membuat diriku senang untuk emas itu berada padaku selama 3 hari. Melainkan hanya sebagian saja yang aku inginkan agar bisa aku gunakan untuk menutup hutang. Subhanallah. Jadi Rasulullah sampai begitu ya. Kalau kita mungkin gak begitu, mengandai-andai gimana kalau saya punya emas seberat gunung Uhud. Nanti saya bisa beli mobil, saya bikin rumah, saya bisa nikah lagi, saya bisa dan seterusnya. Kan gitu ya. Kadang bapak-bapak juga begitu kan. Wah sekarang ini penghasilan saya sebulan cuma 5 juta. Coba kalau penghasilan saya 1 bulan 10 juta, saya pasti nikah lagi. Kadang begitu kan. Iya, yang dipikir ke sana. Wah rumah saya ini masih kecil begini, kalau penghasilan saya nambah rumah saya akan saya buat besar. Mobil saya ini masih begini. Tahun 75. Coba kalau saya penghasilan saya sekian, wah saya harus mobil yang kelasnya presiden kan begitu dan seterusnya. Bukan berarti tidak boleh, tapi ini berkaitan dengan masalah hati. Kemudian juga dikisahkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dalam 3 hari berturut-turut di rumahnya ada gandum. Karena gandum itu makanan pokok orang Arab pada waktu itu ya. Tidak pernah dalam 3 hari. Itu berturut-turut 3 hari ada gandum di rumah beliau. Subhanallah. Berarti beliau gambaran seorang pemimpin yang sangat miskin. Kenapa beliau miskin? Bukan berarti beliau malas kerja. Bukan berarti beliau tidak bisa bekerja. Gampang saja kalau Rasulullah mau jadi orang kaya. Karena pada waktu di Madinah itu adalah masa kejayaan Islam. Ghanimah melimpah. Ya kan? Ghanimah melimpah. Kemudian sedekah dan seterusnya banyak sekali di Madinah. Karena itu masa kejayaan Islam di akhir hayat beliau. Tapi beliau sampai akhir hayatnya kehidupannya miskin. Sampai akhir hayatnya kehidupannya miskin. Subhanallah. Kemudian masih banyak lagi yang lain, tentunya kalau dibacakan di sini saya tidak cukup waktunya, sebentar lagi juga habis. Kemudian kita langsung yang ke-10 atau yang keberapa, nomor berapa enggak tahu, yaitu beliau teladan di dalam amalan-amalan yang diberkahi, amalan-amalan yang agung. Ya. Yeah. Baik, kita langsung saja loncat halaman berikutnya, halaman 20, yaitu Rasulullah adalah amalan beliau yang paling baik adalah di akhir hayat beliau. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mendekati ajalnya, maka amalan beliau meningkat semakin baik dan semakin baik. Sehingga beliau meninggal dunia berada pada puncak kebaikan amal. Minimalnya seorang mukmin itu amalannya adalah dawam, istiqomah terus, ya kan? Sebagaimana Rasulullah mengatakan, inna ahabbal a'mali lillahi ta'ala ma dawama 'alaihi sahibu wa in qal. Sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai itu yang dikerjakan terus secara kontinu oleh pelakunya walaupun sedikit. Dalam riwayat yang lain dikatakan yaitu amalan yang selalu naik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin mendekati akhir hayat beliau maka amalannya semakin baik. Makanya dikatakan di sini khairu a'malihi khawatimuha. Amalan beliau yang terbaik itu adalah di akhir-akhir kehidupan beliau. Contoh adalah Rasulullah di akhir hayatnya iktikafnya lebih banyak. Ketika dalam kondisi beliau sudah mulai sakit, iktikafnya lebih lama daripada ketika masih sehat. Dikisahkan dalam satu riwayat, di akhir hayat beliau ketika beliau sudah mulai sakit, beliau justru iktikaf 20 hari. Yang sebelumnya berapa? 10 hari saja. Di bulan Ramadan. Di akhir hayat beliau justru 20 hari. Ya, kan kebalik dengan kita. Ya tidak Pak? Kita baru sakit gigi saja. Jangankan sakit gigi, sakit panu saja. Karena malu nanti garuk-garuk di masjid. Akhirnya apa? Anulah. Sesekali gak apa-apa. Biar panunya sembuh dulu. Berkurang. Jadi kita ini kurang sehat sedikit saja sudah berkurang amalannya. Ya. Semakin tua, kita gimana? Semakin berkurang amalannya. Tapi Rasulullah SAW sebaliknya. Semakin tua usia beliau, semakin mendekati ajal beliau, amalannya meningkat. Iktikaf biasanya 10 hari jadi 20 hari. Kemudian juga termasuk doa yang banyak beliau baca. Ya, doa yang banyak beliau baca di dalam sujud dan rukuknya. Di akhir hayat beliau, yang beliau mengajarkan beberapa doa ya dalam rukuk dan sujud kan ada beberapa doa. Tapi ketika di akhir hayat beliau menjelang wafat beliau, beliau doa rukuk dan sujudnya paling sering dibaca adalah subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu doa rukuk dan sujud yang paling panjang. Padahal boleh saja karena usia sudah tua, sudah mulai sakit yang dibaca subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim 3 kali saja. Sujud subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, ringan. Tapi justru ketika beliau sudah dalam kondisi mulai sakit-sakit di akhir hayat beliau yang dibaca yang paling panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Berapa kali? Enggak dijelaskan. Dalam satu hadis Rasulullah memerintahkan agar kita memperbanyak doa dalam sujud. Berarti bisa jadi ini dibaca berkali-kali. Ya. Kemudian apa hikmahnya? Kenapa di akhir hayat beliau membaca doa ini? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Aisyah pernah bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ma hadhil kalimat allati araka ahdas taha taquluha. Ya Rasulullah, kenapa kalimat-kalimat ini yang Anda tampakkan, Anda baca sekarang? Maka Rasulullah mengatakan, ju'ilat li alamatun fi ummati. Idza ra'aituha qultuha. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Jadi seakan-akan bacaan beliau itu menafsirkan ayat. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Yang ketika itu pernah para sahabat berbeda pendapat ketika ditanya tentang apa maksud ayat idza ja'a nasrullahi wal fath. Ya, maka yang bisa mentafsirkan pada waktu itu dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW adalah Abu Ibnu Abbas, ajalu Rasulillah. Turun ayat itu mengingatkan akan dekatnya ajal Rasulullah ketika setelah Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah. Rasulullah meninggal setelah Fathul Makkah ya, beberapa waktu setelahnya. Setahun setelahnya kurang lebih ya. Atau kurang dari 1 tahun. Rasulullah mengatakan, ya itu dijadikan sebagai alamat pada umatku. Ya, maka jika aku melihat alamat itu, maka aku membacanya. Maksudnya alamat kematian beliau. Jadi sudah ada informasi secara tidak langsung kepada Rasulullah akan dekatnya ajal beliau. Dan beliau sadar itu, maka beliau memperbanyak doa subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Dan itu mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu. Maka Rasulullah memperbanyak itu. Inilah keteladanan beliau, bagaimana beliau menyambut hari kematian beliau. Jadi beliau menyambut hari kematian beliau bukan dengan banyak tidur, bukan dengan banyak minum obat, bukan dengan banyak opnam di rumah sakit, bukan. Ya. Kalau kita gimana? Sibuk cari obat. Ya. Ya. Sibuk cari obat kesana kemari. Enggak sembuh obat ini, cari yang lain. Pindah rumah sakit ini enggak puas, pindah rumah sakit yang lebih besar lagi. Enggak puas, ke luar negeri. Ya. Begitu kesibukan kita begitu ketika sakit. Ya. Rasulullah tidak demikian. Rasulullah tidak mengatakan kepada para sahabatnya, carikan aku obat ini dan itu. Bawa aku ke tabib sana, bawa aku ke tabib sana. Tidak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir hayat beliau, ajal semakin dekat kepada beliau, maka amalan beliau semakin baik dan semakin baik. Subhanallah. Kemudian terakhir adalah kalimat perpisahan yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada. Inilah kalimat perpisahan yang pertama. Kalimat perpisahan yang pertama yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya adalah pada saat Hajjatul Wada, ketika kaum muslimin berhaji. Dan itu adalah haji yang terakhir Rasulullah. Karena setelah itu Rasulullah meninggal tahun berikutnya. Kurang lebih pada tahun ke-10 Rasulullah mengizinkan para sahabat haji. Ya. Jadi setelah 9 tahun Rasulullah berdakwah, berjihad yang pusatnya adalah di Madinah, pusat dakwahnya. Maka setelah lewat 9 tahun, maka masuk tahun ke-10 Rasulullah mengizinkan para sahabat untuk berhaji. Dan ternyata itu adalah merupakan haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setelah itu Rasulullah wafat. Secara singkat adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya, menyampaikan amanah, ya, tidak ada satupun yang disembunyikan dari agama ini. Semuanya telah diajarkan kepada para sahabatnya, telah dijelaskan begitu gamblangnya. Maka setelah itu Rasulullah memberikan wasiat-wasiat di tahun ke-10 tersebut, yang pada tahun ke-10 ini banyak sekali wasiat-wasiat akhir beliau. Wasiat yang pertama yang beliau berikan adalah pada saat Hajjatul Wada, tepatnya ketika wukuf di Arafah. Ya, ketika wukuf di Arafah. Nih. Apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah berkhutbah. Ini ketika itu mereka sedang berkumpul atau berwukuf di tengah-tengah lembah di Arafah. Rasulullah berkhutbah di sana mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza 'ala kulli syai'in min amril jahiliyyati tahta qadami mawdu'. Wa dima'ul jahiliyyati mawdu'atun wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu bin Rabi'ah ibn al-Harith kana mustardian fi Bani Sa'd faqataladhu Hudail. Waribal jahiliyati maudu' wa awalu riban adu'u ribana riba Abbas ibn Abdul Muttalib fa innahu maudu'un kulluhu fattaqullaha fin nisa' fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlathatum furujahunna bi kalimatillah walakum alaihin alla yuti'na firashakum ahdan ila akhiri kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat inilah wasiat yang pertama, wasiat yang pertama yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau adalah pada saat Hajjatul Wada. Apa wasiat beliau? Saya singkat, beliau mengatakan kesimpulannya adalah wasiat tentang darah. Darah kalian, yang kedua adalah harta kalian, itu haram bagi kalian. Seperti diharamkannya hari ini. Ketika mereka sedang memakai ihram, ya, maka beberapa hal diharamkan, termasuk membunuh binatang, enggak boleh dan seterusnya. Jadi darahnya kaum muslimin, maksudnya harta kaum muslimin itu haram. Ya. Sebagaimana diharamkannya kalian di hari ini, di negeri ini. Kemudian yang kedua, wasiat yang kedua, intinya adalah wasiat agar umat Islam jangan sampai menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Kemudian jangan mengambil harta saudaranya kaum muslimin tanpa hak. Yang kedua adalah Rasulullah menjelaskan tentang segala perkara jahiliyah dihapuskan pada waktu itu. Semua perkara jahiliyah dihapuskan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan tahta qadami maudu', terinjak di bawah kakiku, maksudnya dihapuskan. Ya. Kemudian darah jahiliyah, maksudnya adalah peperangan yang biasa terjadi di masa jahiliyah pada waktu itu dihapuskan oleh Rasul. Tidak ada lagi peperangan yang biasa dilakukan di kalangan jahiliyah dahulu. Yang dimaksud apa? Peperangan tersebut maksudnya adalah peperangan asabiyah. Peperangan karena membela kepentingan-kepentingan suku, kepentingan adat, kepentingan kelompok, dan seterusnya. Itu adalah kebiasaan jahiliyah. Kemudian dicontohkan di sini adalah darah yang pertama, darah jahiliyah yang pertama dihapuskan adalah kami, ya, adalah darahnya Ibnu Abi Rabi'ah Al-Harith. Ya, yang biasa berperang dengan Bani Sa'ad. Jadi kabilah Ibnu Rabi'ah yang itu biasa berperang dengan kabilah Bani Sa'ad. Maka itu yang pertama dihapuskan. Mereka disatukan sehingga mereka bersaudara. Dan seterusnya kemudian riba. Riba jahiliyah juga dihapuskan. Dan riba yang pertama dihapuskan adalah riba yang biasa ada pada Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Kemudian wasiat tentang wanita. Ya. Wasiat tentang wanita. Rasulullah mengatakan, fattakullah fin nisa. Takutlah kepada Allah pada wanita. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan tentang fitnah wanita. Ya, mataraktu fikum fitnatan adarra minan nisa, kata Nabi. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah pada kalian lebih besar dari fitnahnya kaum wanita. Maka ibu-ibu, janganlah jadi fitnah. Tapi jadilah anda seperti yang Rasulullah katakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Para ibu yang hadir di sini khususnya, jadilah wanita salihah. Jangan menjadi wanita sumber fitnah. Fitnah di sini dalam banyak pengertian tentunya, karena fitnah wanita itu banyak sekali. Dan dalam Al-Quran bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fitnah wanita lebih dahsyat daripada fitnah syaitan. Ketika Allah mengatakan fitnahnya syaitan, gimana? Inna kaidasy syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya fitnahnya syaitan itu sangat lemah. Tapi ketika Allah mengatakan fitnahnya wanita, apa yang terjadi? Apa yang Allah katakan? Inna kaidahunna azim. Sesungguhnya fitnah wanita itu sangat-sangat besar. Luar biasa fitnah wanita. Dan zaman sekarang, ayuhal ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita hidup di satu zaman jumlah wanita jauh lebih banyak berlipat-lipat dari jumlah laki-laki. Dan kebanyakan kaum wanita adalah ketika keluar rumahnya mutabarrijat. Ketika keluar rumah dalam kondisi tabarruj. Ya. Bahkan banyak kaum wanita yang seperti digambarkan dalam hadis, ma'ilatun mumilat, kalau keluar rumah berlenggak-lenggok, kemudian membuat orang tertarik, kemudian kasiatun ariat, berpakaian seperti telanjang. Bahkan banyak di zaman sekarang kaum wanita dewasa pakai bajunya anak TK. Nah, itu dia. Sehingga gimana bayangkan bajunya anak TK dipakai ibu-ibu. Ya, seperti itu jadinya kan begitu ya. Maka ini salah satu fitnah, ya. Rasulullah mengingatkan fattakun nisa, fattakullah fin nisa, dan seterusnya masih banyak lagi wasiat yang disampaikan Rasulullah. Nanti akan kita sambung bersama Ustadzuna Al-Fadil Ustaz Afif Abdul Wadud insyaallah. Ini dari saya yang bisa sampaikan, dan tentunya dari awal sampai akhir banyak kekurangan yang saya sampaikan. Semoga Allah mengampuni kekurangan saya. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tutur kata yang menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.